الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة في الله، كتاب حقيقتnya pagi hari ini kajian Ustaz Firdaus. Beliau berhalangan, ana diamanahkan untuk menggantikan beliau. Maka insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib. Kita masih dalam penjelasan tentang keutamaan zikrullah. Kita akan melanjutkan pada poin yang ke 58. Ya, 58. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'atan athaminat wal khumsun. Poin yang ke-58, anna dhikrullahi azza wa jalla min akbaril auni ala ta'atihi. Bahwasanya zikir kepada Allah adalah sarana yang paling besar untuk mempermudah orang berbuat taat kepada Allah. Berbuat taat itu sulit, tapi dengan zikrullah maka akan menjadi mudah. Fa innahu yuhabbibuha ilal abdi. Dengan zikrullah segala macam perbuatan taat menjadi digemari oleh hamba, dicintainya. Wa yusahhiluha alaihi. Menjadi mudah bagi hamba untuk mengerjakannya. Wa yuladzidhuha. Membuat hamba menikmati perbuatan taat itu. Ke masjid ketika subuh ini berat, mendatanginya berat, tapi menjadi ringan dengan zikrullah. Dengan mengingat Allah SWT akan menjadi ringan, menjadi mudah, bahkan menjadi lezat, ada kenikmatan sendiri. Bangun malam berat, tapi dengan zikrullah akan menjadi mudah, akan menjadi lezat. Waj'al qurrata 'ainihi fiha. Sehingga membuat zikrullah ini merupakan kesenangan hatinya. Wa na'imahu wa sururahu biha. Segala macam kenikmatannya, kegembiraannya, ini kembali kepada zikrullah. Bihaitsu la yajidu laha minal kulfati wal masyaqqah. Di mana hamba tidak lagi merasa terbebani atau merasa berat. Wasiqali ma yajidul ghafil. Sebagaimana beratnya berbuat taat bagi orang yang lalai berzikir kepada Allah. Ya, sehingga tak berat baginya, tapi bagi orang lalai berat. Bangun subuh ini setengah mati beratnya bagi orang-orang yang lalai daripada zikrullah. Wa tajribatu syahidun bidzalik. Ya, dan pengalaman membuktikan hal ini. Kita andai kata terlambat tidur malam, berat bangun pagi. Karena ada halangan, ada uzur, telat. Tapi orang-orang yang Allah pilih, kalau sudah mendawamkan qiyamul lail, seberat apapun, seletih apapun, tetap dia kerjakan. Ya, bagaimana disebutkan tentang Syekh Utsaimin rahimahullah, meskipun apapun kesulitan yang beliau hadapi, namun tetap bisa bangun qiyamul lail. Orang-orang awam, orang-orang semacam kita, terlambat saja tidur malamnya jam 1, jam 2. Nah, ada hal, terlambatlah pagi itu. Ya, mereka tidak. Yuwadzihuhu at-tasi'atul khamsun. Ini akan diperjelas dengan poin yang berikutnya, 59. Anna dzikrullah azza wa jalla yusahhilu sa'ba, akan menjadi, akan memudahkan segala yang sulit. Uyassirul 'asir wa yukhaffiful al-mashaq, akan memudahkan yang sulit, memperlancar yang susah, meringankan segala macam penderitaan. Fama dzikrullah azza wa jalla ala sa'bin illa hana. Tidaklah ada perkara sulit dihadapi seorang hamba dengan berzikir kepada Allah kecuali menjadi mudah. Wala ala asirin illa tayassar. Orang yang dalam kesulitan ketika dia berzikir kepada Allah menjadi lancar urusannya. Wala masyaqqatin illa khaffat. Orang yang dalam penderitaan dengan berzikir kepada Allah kecuali menjadi ringan. Wala syiddatin illa zalat. Segala macam beban dengan zikir kepada Allah akan menjadi hilang. Wala kurbatin illa farajat. Tidaklah ada kondisi-kondisi sulit yang dialami seseorang, ya, tapi dia berzikir kepada Allah kecuali akan menjadi terbukalah. Ya, segala macam kesulitan itu pun menjadi hilang. Fadzikrullahi huwa al-faraju ba'da syiddah. Berzikir kepada Allah adalah merupakan obat kemudahan setelah kesulitan. Wal yusru ba'da al-usri. Kepayahan setelah kesulitan. Wal faraju ba'da al-ghammi wal-hammi. Jalan keluar setelah kegalauan, ya, penderitaan. Yuwaddihu, hal ini akan diperjelas dengan poin yang ke as-sittun, ke-60. Ini poin yang ke-58, poin ke-59. Intinya zikrullah itu akan mempermudah orang berbuat taat, membuat orang cinta ketaatan, menyenanginya, merasa lezat dengannya. Itu yang inti 58. 59 menjadi mudah untuk mengerjakan hal-hal tersebut, hal-hal di atas. Yang ke-60, anna dzikrullahi azza wa jalla yudhhibu 'anil qalbi makhawifahu kullaha. Bahwasanya berzikir kepada Allah akan menghilangkan dari dalam hati segala macam bentuk ketakutan-ketakutannya. Hidup ini dipenuhi dengan ketakutan. Takut mati, mana-mana corona. Mana-mana baca, tiap kali baca status, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmat Allah. Tiap hari sekarang, ya, medsos itu rata-rata kita lihat berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan. Tiap hari muncullah ketakutan, matilah aku ini, tak keluar rumah nanti kena corona. Takut miskin, takut gagal. Ketakutan dalam hidup ini banyak sekali. Akhirnya orang banyak yang mati dengan ketakutan, bukan dengan coronanya, dengan ketakutannya. Ya. Tapi dengan zikrullah akan hilang segala macam ketakutan. Kalaupun mati, jumpa Allah Jalla wa'ala. Ya, berjumpa dengan para nabiin, siddiqin, syuhada, dan salihin. Itu harapan orang-orang beriman. Dunia teruk, dunia meletihkan. Ya, selalu muncul harapan-harapan. Kalau diderita, dia menderita segala macam ujian-ujian, dianggap inilah, ya, ujian kesabaran agar menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam ketakutan akan sirna dengan zikrullah ya azza wajalla. Dia ingat ini semua Allah yang mengatur. Bukan kejadiannya terjadi karena kebetulan. Semuanya dia yang telah atur, dia yang telah giring dengan hikmahnya dan kasih sayangnya kepada manusia, kepada hamba. Mengapa harus takut? Ya. Walahu ta'thirun 'ajibun fi husulil amni. Sungguh berzikir kepada Allah itu memiliki efek yang dahsyat, menciptakan rasa tentram dalam hati. Tidaklah orang dalam kondisi terjepit, misalnya turbulensi pesawat, tiba-tiba pesawat itu turun. Apa yang dikerjakan orang beriman? Berzikir. La ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah. Dengan itu tenang hatinya, tentram jiwanya. Itu orang beriman tuh. Orang-orang musyrik, ya, yang waktu ketika turbulensi pesawat, bagaimana orang-orang Syiah? Ya Ali, ya Husain, itu orang musyrik. Wah, Ali sudah meninggal radhiyallahu anhu wardah, Husain pun telah meninggal radhiyallahu anhu wardah, bergantung kepada orang mati. Orang beriman tidak, ya Allah, la ilaha illallah. Lihatlah kotak hitam pesawat itu setelah ditemukan, Bagaimana pilot-pilot mengakhiri hidupnya yang beriman kepada Allah? Zikrullah. Ya, akan menciptakan keamanan. Jalan di perjalanan malam hari musafir, muncul rasa ketakutan. Ini jalan angker, ini jalan banyak, ini bajing loncatnya perampok. Kemana mau lari? Tak ada kecuali kepada Allah. Keluarlah ucapan-ucapan zikrullah, perlindungan kepada Allah. Ta'thirun ajib, efek yang begitu dahsyat. Falaysa lil khaif alladhi qad ishtadda khawfuhu anfa'a min dhikrillah ya azzaalla. Tidaklah ada orang yang begitu ketakutan, bersangatan ketakutannya yang lebih bermanfaat baginya sebagaimana zikrullah. Azza wa jalla. Idh bihasabi dhikrihi yajidul amna. Dengan berzikir kepadanya, dia hamba ini akan mendapati keamanan. Wayazulu khaufu, akan hilanglah rasa takutnya. Hatta ka'anna al-makhawifa allati yajiduha amanun lahu, sehingga berubahlah ketakutan yang seharusnya ditakuti oleh manusia, oleh orang-orang, menjadi keamanan baginya. Ya, tenang dia, tenteram. Dengan berzikir kepada Allah, orang takut dia tenang, dia tenteram. Nikmat sungguh hidup orang-orang beriman. Wal ghafilu khaifun ma'a amnihi. Jadi orang yang beriman, orang yang selalu berzikir kepada Allah, dia akan tenang walaupun dalam kondisi menurut orang ini kondisi yang mengkhawatirkan, kondisi yang menakutkan. Bagi dia tenang, tenteram. Lihatlah bagaimana sikap orang mukmin dan orang munafik. Ya, orang munafik melihat musuh datang ketakutan, sehingga mereka mendustakan janji-janji Rasulullah pada perang Ahzab. Apa kata orang munafik? Mana janji Muhammad menjanjikan kita memiliki istana Persia, istana Romawi? Ini mau buang air aja kita ke belakang sana takut. Itu orang munafik. Orang beriman, falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba faqalu. Qalu, tatkala orang-orang mukmin melihat tentara sekutu datang, mereka berkata, hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Ini yang Allah janjikan dan ini Rasul janjikan. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Allah itu kan benar, Rasulnya kan benar. Ya. Maka semakin bertambah ketenangan ketenteraman hati mereka. Ya. Inna an-nasa qad jama'a lakum fakhshawhum fazadahum imana. Pada perang Badar, pada perang Uhud, tatkala mereka telah porak-poranda, 60 orang tewas. Ketika mereka jalan pulang ke kota Madinah, terdengar berita Abu Sufyan akan kembali menghabisi sisa-sisa kaum muslimin yang bersisa dengan bala tentara Quraisy akan kembali. Sampai Nabi di kota Madinah ketika mendengar hal ini, seketika Nabi perintahkan semua sahabat yang sedang dalam keadaan letih, terluka, agar bersiap kembali mengejar Quraisy. Berangkatlah mereka. Ya, pasukan-pasukan yang telah porak-poranda tadi menunggu berangkat, menunggu tantangan Quraisy. Tatkala Quraisy mendengar mereka kembali, Abu Sufyan gentar, akhirnya dia lanjutkan perjalanan ke Mekah. Dia katakan, nanti sajalah kita selesaikan urusan kita. Ya. Ya, maka kata Allah, orang-orang munafik mengatakan kepada kaum muslimin, "Innan nasa qad jama'u lakum," mereka kembali loh kepada kalian, fakhshawhum, takut. Fazadahum imanan wa taslima. Mereka semakin bertambah iman, semakin bertambah penyerahan diri. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata mereka, cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik penolong. Ya, baliklah orang-orang kafir Quraisy tak berani. Ini adalah merupakan buah daripada zikrullah. Sehingga ketakutan-ketakutan dirasakan manusia, dia tak merasakannya, aman, tenteram. Ya. Aman lahu adana hassin qad jarraba hadha. Ya. Sebelumnya kata beliau, wal ghafilu, adapun orang yang lalai dari zikrullah khaifun, akan senantiasa dalam keadaan takut, ma'a amnihi, meski dia dalam keadaan aman, damai, dalam bentengnya pun ketakutan ada. Karena lalai, takut kepada musuh, dalam kekayaannya pun merasa khawatir kemiskinan datang mengejarnya. Ya, orang-orang akan hasud kepadanya, dengki kepadanya. Rumahnya berpagar, ya, banyak pagar, ya, tentaranya, bodyguard-bodyguardnya, tapi hidupnya penuh dengan, dihantui dengan ketakutan. Ya, kemana-mana bodyguardnya harus 4 orang, 6 orang, kemana-mana. Padahal mobilnya udah tahan peluru, anti peluru. Bodyguardnya kebal peluru, tapi ketakutan bersarang. Ya, itulah dampak daripada lalai daripada zikrullah. Khaifun, dia akan ketakutan. Ma'amni, padahal aman-aman saja dia, tapi takut. Akhirnya merasa tak nyaman. Hatta kana ma huwa fihi minal amni, ya, kulhi makhawib, bahkan segala macam keamanan yang mengitarinya akan membuat dia semakin merasa takut. Ya. Wa man lahu adna hissin qad jarraba hadha wa hadha wallahu musta'an. Orang yang masih memiliki perasaan, feeling, pasti dia akan merasakan hal ini dan hal itu. Ya. Tinggal membuktikan saja. Wallahu musta'an. Dan kepada Allah lah kita bermohon pertolongan. Al-hadiyah wa sittun, poin yang ke-61. Anna dzikra yu'ti dzakira quwwah. Zikir kepada Allah itu akan memberikan kekuatan kepada sang hamba. Hatta innahu la yaf'alu ma adz-dzikri ma lam yudhannu fi'luhu biduni. Sehingga dengan zikrullah dia akan melakukan suatu perbuatan yang dianggap orang mustahil dia mampu melakukannya. Dia sekarang menceritakan bagaimana gurunya Syekhul Islam. Kata Ibnu Qayyim, wa qad syahadtu min quwwati Syekhul Islam. Aku menyaksikan bagaimana kuatnya Syekhul Islam. Kuwat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi, ya, sunanihi, dalam kehidupannya, wa kalamihi, dalam perkataannya, wa iqdamihi, dalam keberaniannya, wa kitabihi, dalam kepiawaian dalam menulis karangan-karangan, amron ajiban, perkara yang sangat mengagumkan. Antara zuhur dan asar sebentar keluar kitab. Entah bagaimana caranya itu. Aqidah wasitiyah atau hamawiyah. Ya, betapa dahsyatnya kekuatannya dalam menulis, dalam berperang, dalam berkata-kata, ya, dalam menjalankan sunnah Nabi. Amrun ajiban, perkara yang sangat mengagumkan. Fakana yaktubu fil yaumi min at-tasnib, satu hari dia menulis ma yaktubuhun nasiq fi jum'atin wa akthar. Dibandingkan dengan orang lain, orang akan menulis satu minggu atau lebih, dia menulis satu saat saja. Karena zikir yang kuat. Subhanallah. Orang mengarang satu minggu, 10 hari, dia duduk sebentar selesai. Subhanallah. Ini ungkapan muridnya menyaksikan bagaimana kekuatan gurunya. Datang orang-orang Tartar akan menghabisi kaum muslimin di negeri Syam. Setelah Tartar berhasil menghancurkan Baghdad, tumbang Daulat Islamiyah dinasti Bani Abbas. Ya. Ketika itu Syekh Islam yang menjadi, ya, panglima bersama dengan pasukan-pasukan milik pemerintah kaum muslimin yang menggalang jihad melawan Tatar. Sebelumnya mereka dalam keadaan keguncangan, ketakutan kepada Tatar, kesyirikan. Kata Syekhul Islam kepada murid-muridnya, tak akan mungkin kita menang kalau masih ada orang-orang berbuat kesyirikan. Mari kita sebarkan dakwah tauhid. Kalau sudah tersebar dakwah tauhid, kita akan menang melawan Tatar. Kata murid-muridnya, insyaallah guru, iya insyaallah. Insyaallah masih harapan, tidak ini insyaallah pasti kita akan menang. Disebarkanlah akidah yang benar, yang lurus. Ketergantungan kepada kubur-kubur yang diagungkan, dikeramatkan, hilang. Jimat-jimat hilang. Mereka berhadapan dengan Tatar, mereka menang hilang gemilang. Syekhul Islam. Peperangan, jihad, dia orangnya terdepan. Menimba ilmu, menulis ilmu, dia terdepan. Menjalankan sunnah Nabi, dia yang terdepan. Waqad syahada al-askaru min quwwatihi, bahkan tentara-tentara yang mengiringi dia telah menyaksikan betapa kuatnya dia dalam peperangan. Fil harbi amran aziman, perkara yang begitu mengagumkan. Kuat dia dalam segala bab, dampak daripada zikrullah. Dari mana ini rupanya dasarnya? Ini rupanya dasarnya. Waqad 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah. Nabi telah mengajarkan putrinya Fatimah, wa Aliyan, menantunya Ali radhiyallahu taala anhuma, an yusabbiha kull lailatin 34. Agar mereka bertakbir setiap malam mau tidur 34 kali. Sebelumnya yahmada 33. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali, 100 semuanya. Lamma sa'alatul khadimah, ketika Fatimah datang kepada Nabi meminta bantuan agar diberikan pembantu dari golongan-golongan tawanan-tawanan yang menjadi budak. Fatimah mengeluhkan kepada Ali, tangannya itu letih, tubuhnya letih. Kenapa? Harus melakukan aktivitas wanita. Kadang-kadang dia harus menumbuk gandum, diadon menjadi roti, pekerjaan berat, mengurus anak. Ya, akhirnya kata Ali, ini lagi banyak di Baitul Mal ini sekarang. Banyak ini. Ya, tawanan-tawanan perang, banyak budak-budak. Mintalah kepada ayahmu satu orang membantumu, meringankan tugasmu supaya kau merdeka. Tak seperti ini. Datanglah ketika itu Fatimah menemui baginda Nabi yang mulia SAW. Wasyakat ilaihi ma tuqasihi, dia mengadukan kepada Nabi betapa beratnya. Minat tahni, menumbuk gandum itu berat. Belum ada blender pada masa itu. Ya, wasai wal khidmah, pekerjaan rumah tangga itu berat. Berkhidmat terhadap suami, mengurus anak-anak itu berat. Dia datang kepada Nabi mengeluh. Fa'allamaha dhalika wa qala innahu khairan lakuma min khadim. Kata Nabi SAW, tak ada untukmu apa yang kau harapkan. Ini milik kaum muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Pulanglah. Dia pun pulang. Sampai di rumah, kata Ali, bagaimana? Ayahku suruh pulang. Tak ada bantuan, tak ada pembantu. Mereka pun tidur-tidur ayam, berbaring. Tak lama datang Nabi SAW, mengetuk pintu, masuk kepada mereka, menemui mereka. Maka kata Nabi, kau mau kuajarkan, lebih baik daripada apa yang kau minta Fatimah, kau tak akan pernah letih lagi selamanya dengan pekerjaan rumahmu. Lebih baik daripada kau minta pembantu. Apa itu? Sebelum kau tidur nih, ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini lebih utama dari 34 kali. Ini lebih utama daripada pembantu. Kata Fatimah, ini ku amalkan. Setelah itu aku tak butuh lagi pembantu. Masya Allah. Ini bagus ini, kita ceritakan sama istri kita ini. Bang, tolonglah bang, pembantu carikan bang. Ini lebih baik deh. Gak payah kita banyak-banyak keluar uang. Ya, Belum tidur nanti adik baca aja lah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini baik daripada pembantu. Ya, adik akan kuat menghadapi kehidupan ini, pekerjaan rumah. Subhanallah. Maka ini mereka amalkan, tak pernah mereka tinggalkan. Itu yang bedakan mereka dengan kita. Kita ini tahu semangat. Seminggu, dua minggu, lupa, lewat lagi. Ali ditanyakan oleh salah seorang, ya, sahabatnya dari tabi'in, ketika mereka hadis ini, ketika peristiwa malam Siffin, gimana? Kau tinggalkan zikrullah? Tidak aku zikirkan, tidak aku tinggalkan. Dalam peperangan pun, dalam peperangan Siffin, Ali tidak tinggalkan zikrullah ini, mau tidurnya, tetap diamalkannya. Itu yang membuat kita beda dengan mereka. Subhanallah. Faqilah, maka dikatakan, inna man dawama ala dhalika wajada quwwatan fi yaumihi. Ya, mughniyatan an khadim. Dikatakan orang-orang yang senantiasa continue berzikir dengan zikir ini, dia akan mendapatkan kekuatan yang dia dapati seharian di siang hari. Lebih dahsyat daripada dia meminta bantuan kepada pembantu. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yadhkuru atharan fi hadzal bab. Aku dengar guruku Syekhul Islam menyebutkan ada asar tentang perkara ini. Wa yaqulu, hadis disebutkan, innal malaikata lamma umiru bihamlil arsy, sesungguhnya malaikat-malaikat ketika diperintahkan Allah membawa arasy, qalu, berkatalah malaikat-malaikat pemikul arasy ini, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, kaifa nahmilu arsyaka wa alaihi azamatuka wa jalaluk. Ya Tuhan, bagaimana kami pikul arasy-Mu yang begitu dahsyat, di atasnya keagungan-Mu, kebesaran-Mu. Arasy itu paling berat. Hanya 8 malaikat selesai mampu memikul arasy. 8 malaikat. Ketika diperintahkan mereka mengatakan, ya Rob, ini arus berat. Bagaimana kami memikulnya? Qulu, kata Allah, katakan, la haula wala quwata illa billah. Katakan ini, la haula wala quwata illa billah. Ini kalimat harus banyak kita tiru. Menghadapi berbagai macam kesulitan. La haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan kami, tak ada upaya kami, kecuali dengan pertolongan Allah. Falamma qalu, tatkala mereka mengatakan, hamaluhu, mereka pun mampu membawa arasy. Hatta raaitu Ibnu Abi Dunya qad dzakara hadzal athar bi'ainihi 'an Al-Laits bin Sa'ad. Athar ini yang disebutkan guruku, aku lihat juga Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Al-Laits bin Sa'ad an Muawiyah ibn Salih, dari Muawiyah bin Salih qala haddatsana masyayikhuna annahu balaghahum. Guru-guru kami menceritakan kepada kami, telah sampai kepada mereka, anna awwala ma khalaqallahu azza wa hina kana 'arsyu 'alal ma hamalat al-'arsy. Tatkala makhluk yang pertama diciptakan setelah Allah menciptakan arasy di atas air, Allah ciptakan pembawa-pembawa arasy, malaikat-malaikat. Qalu rabbana lima khalaqtana? Maka mereka bertanya, ya Tuhan, mengapa Engkau ciptakan kami? Qala, Allah berkata, khalaqtukum li hamli 'arsyi, kalian kuciptakan untuk memikul arasyku. Qalu rabbana wa man yaqwa ala hamli arsyika wa alaihi azamatuka wa jalaluk. Tuhan, siapa mampu memikul arasyku yang begitu besar, begitu dahsyat, di atasnya ada kekuasaan-Mu, keagungan-Mu, wawakaruka, kewibawaan-Mu. Qala, lidzalika khalaqtukum, untuk itulah kalian kuciptakan membawa arasy tersebut. Fa'adu alaihi dhalika miraran, mereka berkali-kali mengulangi, ya Allah, bagaimana mungkin di atasnya keagungan-Mu, kewibawaan-Mu, kemuliaan-Mu. Faqallahum, maka akhirnya Allah katakan kepada mereka, qulu la hawla wa la quwata illa billah, ucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Fahamaluhu, maka mereka pun mampu memikulnya. Wahadhil kalimah laha ta'thirun ajib, ungkapan la hawla wa la quwata illa billah ini begitu dahsyat efeknya. Fi mu'anatil ashghalis sa'bah, ketika manusia menghadapi kesibukan-kesibukan yang sulit. Wa tahmilul masyaq, dia akan memikul segala yang berat. Wa dukhul 'alal muluk, memudahkan seseorang masuk kepada raja-raja. Ya. Waman yukhaf kepada orang-orang ditakuti, la haula wala quwwata illa, menjadi ringan semuanya. Raja-raja yang bengis dengan la haula wala quwwata illa, semua menjadi ringan di hadapan seorang hamba. Warukubil ahwal, ketika mengalami segala macam peristiwa-peristiwa yang menegangkan, peristiwa-peristiwa yang kritis. Walaha aidan ta'thirun fi daf'il faqri, bahkan ucapan la haula wala quwwata illa begitu dahsyat efeknya untuk menghilangkan kefakiran. Kama rawa Ibnu Abi Dunya 'an Al-Laits bin Sa'ad, sebagaimana Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'ad dan An Muawiyah bin Salih dari Muawiyah bin Salih, An Asad bin Wada'a rahimahullah, dari Asad bin Wada'a rahimahullah, qala Rasulullah, berkata bersabda Rasulullah, man qala la haula wala quwwata illa billah, ia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah 100 marratin, 100 kali, kulla yawmin, setiap harinya, lam yusibhu faqrun abada, tak akan dia menjadi fakir selama-lamanya. Wa kana Habib bin Salamah yastahibbu idza laqiya aduan, demikiannya Habib bin Salamah, dia menyarankan kalau menghadapi musuh, au nahadha hisnan, ketika mengepung benteng, qaula haula wala quwwata, la haula wala quwwata illa billah, dianjurkan agar para pasukan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Wa innahu nahadha yawman hisnan lirum, dia menceritakan mereka pernah suatu saat mengepung benteng milik Romawi, fanhazama faqala almuslimuna wa kabbaru fanhadama alhisnu, dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah, kalahlah musuh. Ya. Dengan bertakbir, fan hadam hisnu, benteng tersebut pun jebol. Masyaallah. Ini faedah zikrullah. Insyaallah kita akan lanjutkan faedah berikutnya yang ke-82 di hari-hari yang akan datang, ketika Allah berikan kita kemampuan untuk melanjutkannya. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.